Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari, di hari Jumat yang penuh berkah ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan tentang manhaj ataupun metode beragama yang benar, yaitu metode beragama yang merujuk pada pemahaman para salafus saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di pembahasan pagi hari ini kita masih di kaedah-kaedah yang menjadi panduan ahlu sunnah wal jamaah dalam beragama, yaitu di kaedah yang keenam. Bagi yang memiliki buku bisa dibuka pada halaman 202. Kaedah yang keenam disebutkan bahwa mengimani ayat-ayat yang mutasyabih dan mengamalkan ayat-ayat yang muhkam. Ahlu sunnah wal jamaah, sikap mereka terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka mengimani, mereka berserah diri. Kemudian mereka mengamalkan ayat-ayat yang muhkam. Apa yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyabihat? Yang dimaksud dengan muhkam, secara bahasa muhkam itu dari kata al-hukmu, yang maknanya adalah al-man'u. Al-hukmu maknanya al-man'u, artinya mencegah. Oleh karena itu seorang hakim itu disebut hakim, karena dia memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya kezaliman. Sehingga muhkam secara bahasa artinya mencegah. Demikian juga ada sebuah turunan kata yang berasal dari kata hukmu juga, yang berkolerasi dengan muhkam, yaitu al-hikmah. Al-hikmah, orang yang memiliki hikmah maka dia mampu mencegah seorang. Orang yang memiliki sifat hikmah maka sikapnya itu akan mencegahnya dari perbuatan zalim atau perbuatan dosa. Ini makna muhkam yang pertama, yaitu mencegah. Yang kedua, muhkam secara bahasa itu juga bermakna al-itqan. Al-itqan itu keahlian atau keindahan. Maka seorang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu disebut sebagai hakim. Ya, sedangkan al-hukmu di dalam bahasa Arab bisa dimaknai ilmu atau pemahaman. Sebagaimana Allah mengatakan wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan kepada Yahya itu ilmu ketika dia masih kecil. Ya. Sehingga ini makna yang kedua untuk al-muhkam adalah al-itqan, keindahan, pengetahuan. Ini ya. Kemudian makna yang kedua adalah untuk mutasyabih. Apa makna mutasyabih? Secara bahasa mutasyabih itu maknanya adalah sesuatu hal yang memiliki keserupaan. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa utubihi mutasyabiha, dan kami berikan kepada mereka buah-buahan yang serupa. Maksudnya di surga itu ada buah-buahan yang serupa namanya dengan buah-buah di dunia tapi berbeda rasa dan hakikatnya. Ini makna mutasyabih secara bahasa. Sekarang kita coba memahami makna kedua istilah ini secara istilah, secara terminologi. Muhkam dan mutasyabih secara terminologi memiliki dua makna, dua sisi makna. Yang pertama sisi umum, yang kedua sisi khusus. Secara umum antara muhkam dan mutasyabihat, ya, antara muhkam dan mutasyabih ini memiliki kesamaan makna, makna yang saling mendukung. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mensifati semua ayat-ayatnya itu memiliki dua karakter ini. Yang pertama muhkam, kemudian yang kedua mutasyabih. Muhkam itu artinya tadi jelas, ya, sesuatu yang jelas. Kemudian mutasyabih itu sesuatu yang sama. Allah SWT mengatakan, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha teliti. Kitab yang Allah turunkan dengan uhkimat ayatuhu, dengan penuh kemuhkaman, dengan penuh kejelasan. Maksudnya adalah Al-Quran ini adalah semua ayat-ayatnya itu jelas. Bahasa yang digunakan bahasa yang paling fasih, ya, pendekatan yang digunakan pendekatan yang paling mudah difahami oleh akal dan lain sebagainya. Jadi ini Al-Quran semuanya, seluruh ayat-ayatnya memiliki sifat muhkam secara umum. Kemudian juga Al-Quran seluruh ayatnya memiliki karakter mutasyabih, yaitu kesamaan, memiliki kesamaan, keserupaan. Di dalam surat Az-Zumar ayat 23 Allah mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabiha. Dialah Allah yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Jadi Al-Quran ini memiliki sifat keserupaan, serupa semuanya, disebut dengan mutasyabih. Maksudnya serupa dalam hal apa? Serupa dalam hal keindahan, serupa dalam hal kekuatan, kehujjah, argumentasi, ya. Serupa dalam kefasihan bahasa yang digunakan, ya, dan seterusnya. Maka Al-Quran ini secara umum memiliki sifat muhkam, memiliki karakter muhkam dan juga mutasyabih. Muhkam artinya semua ayatnya itu jelas. Kemudian mutasyabih maksudnya semua ayatnya itu sama dalam hal keindahan, dalam hal kefasihan bahasa, dan juga saling menguatkan. Adapun makna muhkam dan mutasyabih secara khusus para pendengar radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya membagi ayat-ayat dalam Al-Quran itu menjadi dua jenis. Yang satu ada muhkam, kemudian yang kedua ada yang mutasyabih. Ini pembagian ditinjau dari makna khusus muhkam dan mutasyabih. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 7, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah yang menurunkan Al-Qur'an kepada kalian, kepadamu wahai Muhammad, di antara ayat-ayatnya ada yang muhkam, itulah pokok-pokok Al-Qur'an, dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat. Ini menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkam, jelas bisa difahami semua orang maknanya. Ada juga makna ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar maknanya, tidak bisa difahami oleh semua manusia, oleh semua orang. Tapi berkaitan tentang penjelasan tentang makna muhkam dan mutasyabih secara khusus, ini ada beberapa pendapat ulama dijelaskan dalam buku ini. Pendapat yang pertama menjelaskan bahwa muhkam adalah ayat yang diketahui maknanya. Adapun mutasyabih adalah ayat yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui maknanya. Jadi kalau muhkam itu begitu seorang muslim membacanya dia tahu maknanya, bisa menangkap pesan. Adapun mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang maknanya masih samar. Ya. Bahkan banyak ayat-ayat yang detail maknanya atau pengilmuan terhadap ayat tersebut hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ayat-ayat yang mutasyabih tentang waktu terjadinya kiamat. Ini mutasyabih, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian tentang kapan keluarnya Dajjal. Ya. Kapan keluarnya Al-Mahdi. Ini dalil-dalil yang seperti ini adalah dalil-dalil yang mutasyabih. Hanya Allah yang tahu ilmunya. Yang kedua, pendapat yang kedua tentang definisi muhkam dan mutasyabih secara istilah dalam pandangan khusus. Muhkam adalah ayat-ayat yang memiliki tafsir dari satu sisi saja. Jadi dia hanya memiliki satu penafsiran. Bukan ayat yang tafsirnya majmu', tapi hanya memiliki satu penafsiran. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang memiliki lebih dari satu tafsiran. Pendapat yang ketiga, muhkam adalah ayat-ayat yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan penjelasan. Adapun mutasyabih adalah ayat yang membutuhkan penjelasan. Kalau muhkam tidak perlu dijelaskan maknanya oleh dalil yang lain. Dia sudah jelas ditangkap oleh pembaca. Adapun mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya jelas ketika dijelaskan oleh dalil yang lain. Ini pendapat yang ketiga tentang definisi muhkam dan mutasyabih. Pendapat yang keempat, muhkam adalah ayat-ayat yang nasikh, ayat-ayat yang menghapus. Sedangkan mutasyabih adalah ayat-ayat yang mansukh, ayat-ayat yang dihapus. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang dihapus oleh Allah SWT. Ada yang dihapus lafadznya. Ya. Seperti dalam ada sebuah ayat mengatakan wasyaikhu wasyaikhatu. Ya, apabila ada seorang orang tua ya, kakek ataupun nenek ketika dia berzina ya, maka rajamlah dan sebagainya. Kemudian juga ada ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang dihapus hanya hukumnya saja. Jadi teks atau redaksi ayatnya masih, tapi yang dihapus adalah hukumnya atau keberlakuannya. Ya. Kemudian ada yang dihapus secara hukum dan juga teksnya juga ada. Baik, inilah beberapa definisi secara istilah tentang muhkam dan mutasyabih. Ya, kalau kita simpulkan dari keempat pendapat para ulama tentang muhkam dan mutasyabih ini dalam mendefinisikannya, intinya adalah muhkam adalah ayat-ayat yang jelas maknanya. Adapun mutasyabih adalah ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Karena yang mengetahui ilmunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ada ayat-ayat yang mutasyabih seperti ini yang kurang jelas maknanya? Tujuannya adalah untuk menguji hamba-hamba Allah apakah mereka benar-benar berserah diri kepada Allah, menghamba seutuhnya kepada Allah ataukah tidak. Seorang muslim yang sejati dia berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka ketika membaca atau bertemu dengan ayat-ayat yang mutasyabih maka dia tidak maka sikapnya adalah sami'na wa ata'na. Kullun min indi rabbina. Amanna kullun min indi rabbina. Kami beriman. Semuanya datang dari Tuhan kami. Ya. Tidak berusaha untuk menjangkau-jangkau maknanya padahal itu bukan kapasitas akalnya. Tapi dia sami'na wa ata'na. Adapun orang-orang yang kotor hatinya maka dia akan berusaha menggali mempelajari secara mendalam ayat-ayat tentang makna ayat-ayat dari mutasyabih itu. Baik. Para pendengar dari muslim yang dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi ahlu sunnah wal jamaah itu sikap mereka terhadap ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih, mereka menjadikan ayat yang muhkam ini sebagai dalil atau landasan beragama, adapun ayat-ayat yang mutasyabih maka mereka imani ya, mereka berserah diri tentang makna-maknanya. Ya, mereka imani. Tidak berlebihan dalam menggali makna yang terkandung dalam ayat-ayat mutasyabih tadi. Kalau kita perhatikan prinsip-prinsip yang dipegang oleh orang-orang yang tersesat di dalam agama Islam ini, Di antara sebabnya adalah karena mereka terlalu berlebihan mendalami atau memahami ayat mutasyabih, kemudian meninggalkan ayat-ayat yang muhkam. Mereka lebih berpedoman kepada ayat-ayat yang mutasyabih, kemudian dia tinggalkan ayat-ayat yang muhkam. Ahlussunnah tidak seperti ini. Ketika mereka bertemu dengan ayat-ayat mutasyabih, maka mereka katakan sami'na wa atha'na, kami mendengar. Jika maknanya mungkin untuk dibawa kepada diperjelas dengan dikorelasikan pada ayat-ayat yang muhkam, maka mereka lakukan itu. Kalau orang-orang yang tersesat, mereka tidak seperti sikapnya. Mereka justru menjadikan ayat-ayat yang mutasyabih sebagai dalil pokok, kemudian dalil pokok untuk menafsirkan ayat-ayat yang sudah muhkam, ayat-ayat yang sudah jelas, yang sudah jelas maknanya. Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung sikap yang seperti ini di dalam surat Ali Imran ayat 7. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dia lebih condong kepada kesesatan. Maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari tafsirannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui tafsirannya atau ilmunya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun orang-orang yang kokoh ilmunya, maka mereka berkata ketika berjumpa dengan ayat-ayat mutasyabih, kami beriman kepadanya Al-Qur'an, semuanya dari sisi Rabb kami. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan orang-orang yang lebih mendahulukan berdalil dengan ayat-ayat mutasyabih, meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, ini ciri di dalam hatinya ada kecondongan kepada kesesatan. Dan ini real. Nah, ini fakta para pendengar sekalian. Kalau kita lihat bagaimana prinsipnya para kelompok-kelompok sesat, ternyata sebab pokoknya mereka itu tersesat adalah karena mereka mendahulukan ayat-ayat mutasyabih, meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, mendahulukan ayat-ayat yang multi tafsir, belum jelas tafsirnya, dan meninggalkan dalil-dalil yang sudah jelas tafsirannya. Ya, contohnya adalah kelompok Jahmiyah, sekte sesat yang bernama Jahmiyah. Mereka menolak dalil-dalil atau ayat-ayat yang sudah muhkam, yang sudah jelas maknanya tentang nama-nama dan sifat Allah. Kemudian mereka lebih mendahulukan ayat-ayat yang mutasyabih, yang belum jelas maknanya dalam hal sifat-sifat Allah. Kita ambil satu contoh saja berkaitan tentang sifat ulu untuk Allah. Allah Maha Tinggi. Tinggi secara tempat, tinggi secara zat, dan tinggi secara sifatnya. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa di sini maksudnya adalah Allah itu tinggi di atas arsy. Maka ayat ini jelas. Sangat rinci sekali menjelaskan tentang keberadaan Allah. Allah itu di atas. Lalu orang-orang Jahmiyah, mereka meninggalkan ayat yang muhkam, yang sudah jelas ini, mereka tinggalkan. Lalu mereka lebih mendahulukan berdalil dengan ayat-ayat yang kurang jelas tafsirannya, yang mutasyabih. Nah, contohnya mereka mengatakan Allah di mana-mana, Allah tidak berada di atas. Mereka berdalil dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, sehingga muncullah keyakinan Allah itu tidak dimanapun. Allah itu tidak di atas, Allah tidak di atas, tapi Allah itu ada di mana-mana. Nah, kemudian mereka juga berdalil dengan ayat yang lain, menolak ayat tadi Ar-Rahmanu 'ala 'arsyistawa, mereka tolak. Mereka dahulukan ayat yang mutasyabihat, contohnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sehingga lahirlah keyakinan bahwa Allah itu bukan di atas, tapi Allah itu di mana-mana. Ya, sebabnya apa? Ya, sebabnya adalah karena mereka lebih mendahulukan ayat mutasyabih, kemudian menolak ayat-ayat yang muhkam yang sudah jelas menjelaskan tentang gimana, di mana keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, contoh yang lain para pendengar sekalian. Contoh yang lain adalah sekte sesat yang bernama Qadariyah. Mereka adalah kelompok yang menolak adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala pada makhluk. Jadi tidak ada takdir Allah, ketetapan Allah itu berlaku kepada makhluk. Manusia itu mandiri dalam melakukan semua tindakannya, semua nasibnya, semua takdirnya, mandiri. Tidak ada campur tangan Allah dalam hal tersebut. Ya, makanya mereka disebut Qadariyah, sekte yang menolak qadar. Ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala pada makhluk. Kenapa mereka demikian? Ya, ternyata sebabnya adalah mereka mendahulukan berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabih daripada berdalil dengan ayat-ayat yang muhkam. Padahal yang muhkam itu jelas, mutasyabih itu samar. Harusnya secara logika saja yang jelas itu menjadi dalil untuk yang samar. Bukan yang samar, yang mutasyabih menjadi dalil atau tafsir untuk yang tidak jelas. Untuk yang jelas ya, untuk yang jelas, yang muhkam. Maka kalau Qadariyah dan yang lainnya, mereka terbalik-balik dalam berprinsipnya. Jadi justru yang mutasyabih itu dibawa menjelaskan yang muhkam. Alasan mereka menolak adanya takdir Allah kepada hambanya, kehendak Allah kepada hambanya, adalah berdalil dengan Al-Quran. Di antaranya ayat wa ma rabbuka bidhallamil lil 'abid, dan Tuhanmu tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kalau seandainya kehendak Allah itu ya ikut-ikutan pada kehendak makhluk, maka itu ada nilai kezaliman di situ. Ya. Ada nilai pemaksaan di situ. Ya, makanya mereka menolak adanya takdir Allah kepada makhluk. Mereka juga berdalil dengan ayat yang lain, innama tujzawna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kalian hanya diberi balasan atas apa yang kalian kerjakan. Ini kan ayat-ayat yang mutasyabih, ini ayat-ayat yang maknanya belum jelas, masih samar, tidak rinci, menyinggung masalah takdir. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam masalah takdir, mereka berpegang kepada ayat-ayat yang jelas tafsirannya, rinci, menjelaskan dengan tentang masyiatullah, tentang kehendak Allah, takdir Allah. Ya, makanya Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah itu punya kehendak atas makhluknya, dan Allah juga memberikan wewenang kehendak kepada makhluknya untuk berkeinginan, ya, untuk memilih. Ya kan? Apa dalilnya? Dalilnya ada sebuah ayat yang muhkam, yang jelas. Dalam surat Al-Insan ayat 30, Allah mengatakan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dan kalian tidaklah menghendaki, menginginkan untuk menempuh suatu jalan, kecuali jika Allah menghendaki. Ya. Kalian tidak bisa berkehendak, ya, kecuali jika Allah menghendaki. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka di dalam ayat ini Allah menetapkan masyiah untuk manusia. Wa ma tasyaun. Ya, kalian itu tidak bisa menghendaki kecuali kehendak kalian itu di bawah kehendak Allah. Artinya bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah juga, ditetapkan oleh Allah juga pada diri mereka itu mulai memiliki keinginan, memiliki kehendak, berhak untuk memilih, berhak untuk melangkah. Namun semua kehendak dan keinginan manusia itu tidak akan terwujud kecuali jika Allah yang menghendakinya. Karena Allah maha, tentu saja semua ini didasari dengan ilmu Allah yang maha luas, dan hikmah Allah yang maha luas, dan kasih sayang Allah yang maha luas. Bukan didasari dengan nilai-nilai kezaliman. Allah itu maha alim, maha hakim, maha rahim. maha maha penyayang, maha hikmah, maha mengilmui. Tidak mungkin tindakannya, tindakan Allah itu mengandung sisi negatif. Maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlu sunnah wal jamaah, ya. Jadi mereka menetapkan adanya kehendak. Manusia bisa berikhtiar, namun tetap tidak boleh manusia itu melupakan tawakal kepada Allah, karena semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya seorang itu meyakini seperti keyakinan Qadariyah tadi, Allah tidak berkehendak terhadap perbuatan ataupun ketetapan makhluk, ini yang seperti ini mencela Tuhan semesta alam. Seakan-akan kekuasaannya, ada sebuah ruang yang itu tidak masuk ke dalam kekuasaan Allah, yaitu apa? Kehendak manusia. Tidak seperti itu. Allah itu menguasai, ghaniyun 'anil 'alamin, tidak butuh semua alam. Semua alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah SWT. Maka ahlu sunnah itu moderat. Mereka mengatakan manusia itu punya kehendak, manusia itu juga diberi wewenang untuk berikhtiar, ya, dan itu bagian dari ketetapan Allah. Namun manusia tidak boleh lupa untuk tawakal, bergantung kepada Allah atas ikhtiar yang dia lakukan. Ya, baik. Ini contoh yang kedua yang tersesat gara-gara salah faham, ya, salah memahami ayat-ayat mutasyabih, salah menyikapi ayat-ayat yang mutasyabihat dan muhkam. Contoh yang lain, contoh yang berikutnya, ada kelompok yang namanya Jabariyah. Ya, kelompok Jabariyah ini kebalikannya Qadariyah. Ya, mereka mengatakan bahwa semua yang dilakukan manusia, semua yang terjadi di muka bumi ini, yang dialami manusia itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meniadakan adanya kehendak bagi makhluk. Jadi Jabariyah ini meyakini manusia itu semuanya dipaksa. Ada orang bermaksiat berarti itu karena dipaksa oleh Allah. Ada orang maling karena dia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka meyakini ada orang masuk neraka, nah itu karena memang dipaksa. Makanya julukannya Jabariyah. Jabariyah, Jabbar itu pemaksaan, ya kan? Kenapa mereka bisa berkeyakinan demikian, ya? Karena mereka lebih mendahulukan berargumen atau berdalil dengan ayat-ayat mutasyabih tentang takdir daripada berdalil dengan ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Ya. Mereka berdalil untuk mendukung keyakinan ini dengan ayat wa may yasha'illahu yudlilh wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk tersesat, maka dia akan tersesat. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, maka dia akan menjadikannya berada di atas petunjuk. Ini kan ayat yang mutasyabih, yang samar maknanya. Harusnya ayat yang samar seperti ini, ya, dibawa kepada ayat-ayat yang jelas, yang muhkam. Ya. Kalau cuman beragama sepotong-sepotong, mengambil ayat-ayat yang sepotong-sepotong seperti ini, ya, tidak mempelajari manhaj yang benar, ya, tidak mempelajari metode yang benar dalam beragama, maka hasilnya seperti ini. Sehingga orang akan boleh beralasan dengan takdir atas dosa yang dia lakukan. Ini kan dipaksa. Sampai ada orang yang putus asa. Saya emang na'udzubillah min dzalik nih, fulan mengatakan, emang saya sudah di neraka sudah. Ngapain saya sholat? Siapa yang tahu dia berada di neraka? Di zaman Umar bin Khattab ada yang beralasan seperti itu. Dia maling. Kemudian ketahuan, lalu dilaporkan kepada khalifah. Ketika hendak dihukum, ya, maka si maling ini beralasan, mengajukan banding kepada sang khalifah dengan sebuah argumen bahwa saya maling ini karena memang sudah takdir. Saya maling memang sudah takdir. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya sudah, saya potong tanganmu juga takdir. Ini juga takdir. Iblis ketika orang-orang musyrikin, ya, ketika mereka diazab di neraka, mereka juga nanti akan beralasan dengan takdir Allah, ya, untuk mengajukan banding kepada Allah atas kemusyrikan yang mereka lakukan. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya itu. Ya, mereka akan beralasan dengan takdir orang-orang musyrikin nanti, ya. Walau syaa Allahu ma asyrakna wala abauna. Kalau seandainya Allah tidak menghendaki kami syirik, kami enggak akan syirik. Bapak kami juga akan syirik, enggak akan ada di neraka. Ini kaum musyrikin berdalil dengan takdir untuk melegalkan kesyirikan mereka nanti di neraka. Jadi ini sebenarnya ini menunjukkan sesatnya dari keyakinan Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia ini dipaksa semuanya seperti wayang, seperti sutradara yang yang memaksa pemain atau pemain film. Nah, ini kan. Ini tidak benar keyakinan yang seperti ini. Ahlu sunnah wal jamaah ketika memahami ayat wa may yasha'illahu yudlil, siapa yang dikehendaki Allah untuk tersesat maka dia tersesat, yang siapa yang dikehendaki mendapatkan petunjuk maka dia mendapatkan petunjuk. Ini ayat yang mutasyabih, ya, cirinya dia mutasyabih bahwa kalau kita fahami dari ayat ini saja, kita menyimpulkan dari satu ayat ini saja, akan ada tuduhan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah itu zalim, seakan Allah itu maksa. Enggak mungkin. Allah itu maha adil. Maka ini ayat yang mutasyabih yang seperti ini. Ahlussunnah wal jamaah menyikapi ayat ini, maka mereka membawa, berusaha menafsirkan ayat ini kepada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Ya, mereka menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain, surat At-Takwir ayat 28 sampai 29, Allah mengatakan liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Siapa di antara kalian yang menghendaki untuk dapat hidayah, maka dia akan berada di atas hidayah. Dan kamu dan kalian tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Maka di dalam ayat ini Allah menetapkan adanya kehendak, adanya ikhtiar pada diri manusia untuk mencari petunjuk. Namun manusia ketika mencari petunjuk tidak boleh melupakan Allah SWT. Dia harus melibatkan Allah dalam prosesnya mencari petunjuk, prosesnya berhijrah, prosesnya menuntut ilmu. Karena yang menjadikan hidayah itu meresap dalam hati kita hanya Allah saja. Makanya Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ay yasha Allah rabbul alamin, dan kalian tidak bisa merealisasikan kehendak kalian kecuali jika Allah menghendaki kehendak itu dapat terrealisasi. Nah, ini pesan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang lain. Orang-orang yang salah menyikapi ayat-ayat yang mutasyabih yaitu kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka menolak dalil-dalil yang telah jelas berkaitan tentang syafaat bagi para pelaku dosa besar. Kemudian mereka lebih condong, lebih menonjolkan berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Sehingga muncullah keyakinan mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, orang-orang Khawarij itu demikian Mu'tazilah, ya, mereka meyakini peminum khamar, penjudi, pencuri, walaupun dia bersyahadat, walaupun dia sholat lima waktu, koruptor, ya, dan lain sebagainya. Nah, mereka itu kafir. Dan mereka kalau sudah kafir menghalalkan darahnya. Ini sebabnya apa? Sebabnya karena salah manhaj. Ya. Sebabnya karena salah dalam metode memahami, metode beragama ini. Sehingga salah dalam memahami ayat. Jadi dalil mereka juga Quran dan Sunnah. Cuman cacatnya dari sisi manhaj. Dari segi metode memahami ayat-ayat Al-Quran. Baik. Jadi mereka lebih condong kepada ayat-ayat yang mutasyabih yang menjelaskan bahwa orang-orang yang bermaksiat itu di neraka, dan melupakan ayat-ayat yang muhkam tentang syafaat bagi para pelaku dosa besar. Ya. Ketika mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir dan selamanya di neraka, berdalil dengan ayat fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Demikian juga mereka berdalil dengan ayat yang lain, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar batasan atau aturan-aturannya, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. mereka berdalil dengan ayat ini. Ya. Mereka tidak kemudian berdalil dengan ayat yang lain, ya kan? Ya, misalnya yang lebih muhkam. Misalnya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah syirik. Ya, ini maksudnya kan dosa besar bagi Allah yang Allah kehendaki. Artinya jika Allah kehendaki maka diampuni dosanya secara utuh tanpa diazab dulu dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Namun kalau dikehendaki oleh Allah untuk disiksa maka disiksa tidak selamanya di neraka untuk sekedar membersihkan dosanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jahannamiyun, adanya penduduk-penduduk neraka yang dibebaskan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, mereka dijuluki dengan jahannamiyun, mantan penghuni neraka jahannam. Yaitu orang-orang beriman yang masuk neraka karena kurangnya kualitas iman dan banyak dosa yang mereka lakukan. Ya, ayat yang seperti ini yang detail, yang rinci menjelaskan tentang nasib pelaku dosa besar di akhirat, mereka tidak fahami, mereka tidak ambil. Mereka berdalil dengan dalil-dalil yang umum yang belum rinci maknanya. Ya, sehingga muncullah keyakinan yang sesat. Sama juga seperti keyakinan mukhawarid yang mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka mereka pukul rata, ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Sehingga siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, buat hukum buatan manusia, ya. Maka yang seperti ini mereka pukul rata, pokoknya kafir. Kalau sudah kafir halal darahnya. Padahal juga dalam Islam enggak semua orang kafir kok halal darahnya, tidak. Ya, Islam ni rahmat lil alamin. Ya, Islam juga mengatur bagaimana interaksi dengan orang kafir. Bahkan Nabi mengatakan, "Wa man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang bertetangga baik, yang hidup damai di negeri kaum muslimin, maka dia tidak mencium bau surga. Ayat dalil-dalil yang seperti ini mereka tidak jadikan landasan. Berdalil dengan dalil-dalil yang mutasyabih, yang samar, yang umum maknanya, bukan yang rinci, yang muhkam, yang jelas. Ya. Lebih berdalil wa man lam yahkum, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya, na'udzubillah min dzalik, ya. Yang seperti ini karena juga salah menyikapi ayat-ayat yang mutasyabih dan ayat-ayat yang muhkam. Yang terakhir, contoh yang terakhir para pendengar sekalian. Ya, kelompok yang mereka lebih mendahulukan ayat-ayat mutasyabih, condong kepada ayat-ayat yang mutasyabih daripada yang muhkam adalah orang-orang yang mereka mengklaim bahwasanya tahu tentang secara detail tentang tanda-tanda hari kiamat. Bahkan mereka bisa tahu waktunya. Ya, contohnya seperti mengatakan bahwa Dajjal ini tinggal beberapa tahun lagi akan keluar. Pemuda yang dibunuh Dajjal ini sekarang sudah remaja. Al-Mahdi itu sekarang sudah umurnya 39 tahun, berarti tinggal setahun lagi keluar. Berarti Dajjal tinggal beberapa tahun lagi muncul. Yang seperti ini karena apa? Kok bisa muncul keyakinan yang bikin geger nih? Ya, bikin meresahkan ini. Ya, karena mereka terlalu berlebihan bergaul atau bukan, maksudnya terlalu berlebihan dalam memahami ayat-ayat mutasyabih kemudian melupakan ayat-ayat yang muhkam. Ya. Ayat-ayat tentang tanda kiamat ini kan mutasyabih. Keyakinan yang kita, sikap yang kita, yang diperintahkan kepada kita, amanna kullun min indi rabbina, kita beriman. Sudah Allah menjelaskan seperti itu, ya seperti itu saja. Gak usah dicocokologi, cocokkan ini dan itu. Ya. Ya. Kemudian menyimpulkan waktu, umurnya dan sebagainya. Ini seperti ini, keyakinan yang seperti ini karena apa? Karena mendahulukan ayat-ayat yang mutasyabih. Ya. Makanya benar kata Allah SWT, fa ammal ladzina fi qulubihim zaigh, siapa yang dalam hatinya ada kecondongan kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, dia akan berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabih ibtigha al-fitnah, untuk memunculkan fitnah, ya, kerusakan, kekacauan di tengah kaum muslimin. Ayatnya jelas. Kalau ahlussunnah jelas, ahlussunnah berdalil dengan berkaitan dengan hari kiamat, berdalil dengan ayat yang muhkam. Allah mengat yaitu contohnya seperti Allah mengatakan Allah seperti hadis Jibril ya, ketika Nabi SAW ditanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat datang. Ini malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad kapan kiamat itu terjadi. Ini menunjukkan malaikat Jibril juga tidak tahu kapan tepatnya waktu hari kiamat itu. Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi juga tidak tahu. Malaikat Jibril tidak tahu. Ini dua makhluk yang paling mulia dari dua jenis makhluk. Yang satu malaikat Jibril, makhluk yang paling mulia dari kalangan malaikat. Yang satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia dari bangsa manusia. Dua-duanya tidak tahu kapan terjadi kiamat. Ya, sudah kita ikut itu. Ya. Tentang hari kiamat itu hanya Allah saja yang mengetahui kapan terjadinya, ya kan? Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya pada Allah saja pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat itu. Ya, ini ayat yang muhkam, sudah jelas. Adapun ayat-ayat yang menerka-nerka kapan terjadi kiamat ini sesuatu yang mutasyabih, yang dihasilkan dari ini pemahaman yang rancu ini adalah dihasilkan dari berdalil dengan ayat-ayat ataupun dalil-dalil hadis yang masih mutasyabih tadi, ya. Adapun kesimpulannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabih tadi dengan ayat-ayat yang muhkam, yang jelas maknanya, ya. Inilah cara beragama yang benar. Demikian saja yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, para pendengar Radio Muslim 1467 AM. Semoga Allah SWT menambahkan keberkahan kepada kita semuanya dan juga ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.